Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi al-ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abadin dahra tahirin amma ba'du. Qala al-musannif Ustaz Salahuddin Hashim hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ila qawlihi hal. Ya. Sekarang masuk ke istifham. Jadi insya itu kan ada 5. Amar pertama, amar sudah kita bahas. Nahi sudah kita bahas. Sekarang istifham, tinggal 3. Istifham, tamani dan juga nida. Istifham kita sudah membahas alif, ya, hamzah ya, di pertemuan yang sebelumnya hamzah, dan sekarang kita membahas hal, huruf yang kedua hal. Wahal litolabit tasdik faqat. Hal ini digunakan untuk meminta kebenaran saja atau tasdik. Nahu contohnya, hal ja'a sadiquka. Apakah temanmu itu datang? Ya. Itu hal. Hal ja'a sadiquka? Apakah temanmu itu datang? Jawabnya iya datang atau tidak dah? Datang atau tidak datang. Itu aja hal itu. Wal jawab na'am aw la. Maka yang kalau ada orang nanya hal itu, jawabnya antara 2, na'am atau la. Jadi kalau ada orang nanya pakai kalimat hal lalu jawabannya selain daripada na'am aula, ya berarti dia enggak paham balaghah berarti. Walidha yamtani'u ma'aha dzikru ma'adil. Makanya dilarang, tidak boleh disebut bersamaan dengan hal tersebut adanya mu'adil. Masih ingat mu'adil? Mu'adil pembahasan hamzah. Iya kan? Masih ingat enggak? Al-mu'adil khusus untuk apa? Untuk idrakul mufrad, bukan idrakul nisbah. Kalau idrakul nisbah disebut enggak mu'adilnya? Tidak, faham? Jadi yang disebutkan mu'adil itu hanya idrakul mufrad, terjadinya idrak kepada kalimat mufrad bukan jumlah. Masih ingat kan di pertemuan sebelumnya? Karena waktunya mepet, jadi tanya jawabnya ana undur aja nanti. Faham tum? Kalau mu'adil hanya untuk hamzah saja. Adapun hal tidak disebut mu'adil. Fala yuqal, maka tidak boleh diucapkan. Hal ja'a sadiquka am aduuka. Am aduuka itu namanya mu'adil, pembanding. Apakah yang datang itu temanmu atau musuhmu? Karena di sini dia memakai hal, hal tidak boleh pakai mu'adil. Cukup penting ngomong hal ja'a sadiquk, selesai. Apakah yang datang itu adalah temanmu? Nah, gitu. Faham deh. Ya. Tapi kalau mau pakai mu'adil harus pakai hamzah. Aja'a sadiquka am aduuka? Apakah yang datang itu temanmu atau musuhmu? Aja'at ummuki au akhuki? Ada tamu. Teman ente bertanya, yang datang itu ibu ente apa saudari ente? Nah, kalau pakai am, apa saudari, itu namanya mu'adil. Kalau mau pakai mu'adil harus pakai hamzah. Aja'at umuki am uhtuki misalnya. Tapi kalau pakai hal, hal itu tidak boleh disebutkan mu'adil. Hal ja'at umuki am uhtuki, tidak boleh. Faham ini? Hal tidak boleh pakai mu'adil. Faham itu? Jelas ya? Wahal tusamma basithah. Hal itu dinamakan basithah. Ini istufima jika ditanya biha dengan kalimat hal tersebut an wujudi syai'in fi nafsihi, atas adanya sesuatu fi nafsihi pada zatnya. Ada hal basithah. Hal dinamakan basithah kapan? Inistufhima biha, apabila ditanya biha dengan hal tersebut an wujudi syai'in, dari adanya sesuatu fi nafsihi, pada zatnya. Jadi yang ditanya itu ada dia itu ada apa tidak? Dia namakan hal basito. Faham? Nahu contoh, halil anqa maujudah. Apakah burung anqa itu ada? Jadi ditanya adanya sesuatu pada zatnya, pada zat burung anqa itu ada apa tidak burung anqa? Paham? Bukan yang lain. Kalau ditanya apakah anqa itu bergigi atau tidak, berarti ente sudah meyakini burung anqa itu ada. Paham? Tinggal yang ente tanya dia bergigi atau tidak. Nah, itu tidak perlu pakai hal. Ya, harus pakai hamzah. Jadi hamzah itu digunakan untuk ditanya ada apa tidak zatnya itu. Tahu zat enggak? Zat itu. Habib Ali ini ada apa enggak? Nanti lihat anak ada enggak depan ini? Nah, maka pakai hal. Tapi kalau anda bilang Habib Ali itu keren apa biasa saja, nah, jangan pakai hal, pakai hamzah. Berarti ente sudah meyakini anak ada. Faham? Tidak mati, bukan roh gentayangan. Cuman ente bertanya lain, ya harus pakai hamzah, tidak boleh pakai hal. Anggo itu apa sih beb? Coba lihat. Ya, nomor taklik nomor 12. Haka Az-Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari menceritakan fi Rabi'il Abrar, di dalam kitab Rabi'il Abrar, annaha ta'ir, anqa itu adalah burung. Fiha min kulli syai'in minal alwan, burung itu unik. Semua warna ada di burung itu. Ya, semua warna ada. Jarang kan sekarang berapa burung tiga warna aja udah sangat jarang. Ada burung apa itu? Kakak tua ya, biasanya kakak tua berwarna merah, hijau, kuning. Tiga mahal itu, 10 jutaan. Kakak tua yang putih aja belasan kan. Apalagi yang berwarna. Wallah alam lah, anda bukan penggemar burung. Ada burung itu, pokoknya enak. Ah, ini semua warna ada, pelangi. Faham? Merah, kuning, hijau, biru, semuanya ada, ungu, putih, ada semua di sini. Wa kanat fi zamani ashabir ras ta'ti ila atfalihim. Maka enggak tahu anak ashabur ras ini apa? Di zamannya penduduk Ras, mungkin nama kota, burung ini mendatangi anak-anak kecil, ila atfalihim, mendatangi anak-anak kecil mereka, wasighorihim, sama. Anak-anak kecil didatangi. Fatakhtafuhum. Maka dipatoknya. Datang anak kecil dipatok, dimakan. Watakhrububihim, makan di anu. Kepalanya dibolongin gitu. Nah, wal jabali dibawa ya, watakhrububihim, dan dibawa dipetuk pakai anu kakinya, dibawa nahwal jabali ke arah gunung, fatakuluhum, lalu dimakan. Burung kanibal. Jadi datang anak kecil diambil, terbang bawa ke gunung dimakan. Fasakau dzalika ila nabihim Shalih, maka penduduk kota Ras mengadukan hal tersebut kepada nabi mereka, itu Nabi Shalih. Ini zamannya Nabiullah Shalih alaihi salam. Fada Allah alaiha, maka da'ala Nabi Shalih berdoa untuk dihilangkan burung anqa itu. Fa ahlakaha, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya, memusnahkannya. Wan qata'a nasluha, lalu terputuslah keturunan burung anqa. Tidak ada lagi sudah. Kalau ada zaman sekarang tidak mungkin lahir ini. Begitu lahir ini dibawa burung anqa dimakan. Wasumiyat, maka dinamakan anqa mukhrib, burung anqa yang tenggelam karena sudah tidak ada lagi, intah. Paham? Halil anqa maujudah, burung anqa itu ada apa tidak? Ah, yang ditanya adalah zatnya. Zatnya itu ada atau tidak? Paham? Itu namanya hal basithah. Bisa juga hal murakkabah. Dan dinamakan murakkabah ini istifhamu biha an wujudi syai'in li syai'in. Jika ditanya biha dengan kalimat hal tersebut, an wujudi syai'in, dari adanya sesuatu, li syai'in, pada sesuatu yang lain. Jadi sesuatu itu ada, tapi yang ente tanya hal yang lain dari sesuatu tersebut. Paham? Seperti yang ana contohkan tadi. Kalau hal yang basito, ente tanya zatnya ada apa tidak? Hal zulfa mawjudah? Ada apa enggak? Ya, zatnya yang ana tanya. Tapi kalau murakabah ini, yang ana tanya adalah sesuatu yang lain dari diri dia. Namanya hal murakabah. Contoh, hal tabirul anqa wa tufrikh apakah burung anggo itu bertelur dan menetas? Nah, ana meyakini burung anggo ada. Yang ana tanya sesuatu yang lain dari burung anggo. Dia ini bertelur apa tidak? Dia ini menetas apa tidak? Faham ini? Ya. Nah, hal tidak boleh disebut muadil. Loh, watufrik dia apa? Watufrik bukan muadil. Bukan pembanding. Faham? Pembanding. Tahu pembanding enggak? Membandingkan. Biasanya pakai am. Itu namanya pembanding. Fahim? Ini hal. Selesai. Jelas ya? Jadi hal untuk tasdik dan tidak boleh disebut muadil. Hal ada dua, ada basito, ada murakkah. Murakkabah. Kapan hal dianggap basito? Ini istifi mabiha an syai'in fi nafsi. Tapi kalau dianggap murakkabah, ini istifi mabiha an wujudi syai'in fi syai'in akhar. Fahim? Mudah kan? Berikutnya ma. Ini anwa adawat anu. Adawat apa? Istifham. Hamzah sudah, hal sudah. Sekarang ma. Ma ini apa? Yutlabu biha, dituntut dengan huruf ma itu. Pertama syarhul isim. Menjelaskan isim. Makanya ma ini hanya masuk untuk isim. Masmuk. Nah. Faham? Siapa nama ini? Mal asjad awil ujain misalnya. Apa itu asjad? Apa itu lujain? Apa nama tepung enggak salah nah, lupa nah. Ya. Yeah. Pokoknya nanya lah. Ma hadza? Apakah ini? Untuk isim. Paham? Itu yang satu. Yang kedua, hakikatul musamma. Hakikat yang dinamai. Mal insan? Apa itu manusia? Manusia berakal. Tapi yang kita tanya sini adalah hakikatnya. Mal insan, apa hakikat manusia itu? Nah, al insan hayawanun natik. Insan itu adalah hewan yang berbicara. Kita ini hewan, cuman bisa berbicara. Hewan berakal. Hayawanun natik, hewan natik yang berakal. Bisa berbicara ya. Itu faedah ma yang kedua adalah hakikat yang dinamai. Yang ketiga, halul madhkur ma'aha. Keadaan yang disebutkan ma'aha bersamaan ma tersebut. Ya, misalnya gini. Kaqaulika liqadimin alaik. Seperti engkau mengucapkan kepada orang yang datang kepadamu, ma anta. Kamu ini datang dalam keadaan apa? Nah, mahalia. Paham? Bip, ma anta. Loh, kok ma anta? Kalau man anta, ana ustad. Nah, misalnya gitu ya. Kok ma anta ini? Kok berarti ana mengejek ana dong, dibilang enggak berakal misalnya karena ana isim. Tidak. Maksud ana di sini apa namanya? Ana nanya, antum ini datang dalam keadaan apa? Oh, ana datang dalam keadaan bermotor, dalam keadaan sehat, bisa. Jadi jangan kalimat kefahalukum terus. Ya. Kefahaluk ustazah diganti. Ustazah ma anti, bingung ustazah sini. Apa dia omongan ini? Ya, wah ustazah tidak pernah belajar balago sama Habib Ali Hinduan. Tadi malam kami belajar ustazah, ma anti itu bisa diartikan keadaan kamu bagaimana. Ya. Itu ya. Faham enggak? Dia ada taklik nomor 13. Taliban syarah hal mukhatab, meminta menuntut keadaan syarah penjelasan hal mukhatab, keadaan yang diajak berbicara, keadaannya gimana? Ya. Sudah. Waman. Berikutnya man. Adawat istifham yang keempat adalah man. Man itu hanya yutlabu biha ta'yinul uqala. Dipakai untuk ta'yin, menentukan uqala orang-orang yang berakal. Paham? Kaqaulika, seperti ucapanmu, man fataha Misir? Siapa yang menaklukkan kota Mesir? Ah, tentunya yang menaklukkan kota Mesir adalah orang yang berakal. Manusia. Takkan pula orang tidak berakal bisa menaklukkan kota Mesir. Maka pakai man. Faham ini? Man anta. Kayaknya tidak ada ma anta. Kalau nanya, kamu ini siapa? Tidak ada ngomong ma anta. Mahawaro di satu. Man anta, anak ustad. Pakai man. Faham ini? Pakai man, bukan pakai ma. Karena anta itu adalah kamu berakal. Kalau ma anta siapa kamu? Penghinaan. Berarti ngomongnya enggak berakal. Cari tadi itu. Ma anti ya ustazah. Tengina ana ente. Ana dibilang enggak berakal, gue liladap ini. Bukan ustazah, ana bukan bilang ente berakal. Ana nanya keadaan ente bagaimana. Itu lain lagi. Tapi ente ngomong gitu sama orang yang paham juga. Kalau enggak paham digepok ini. Paham ya? Itu untuk orang yang berakal man. Bagi yang merasa berakal lah. Berikutnya mata. Mata itu digunakan yutlabu biha ta'yinu zaman. Digunakan untuk menentukan waktu. Mata itu hanya digunakan untuk waktu saja. Madian kana, baik yang telah lalu au mustaqbalan, atau yang akan datang. Nahu contohnya. Mata jikta, kapan kamu datang? Mata tadhhab, kapan kamu pergi? Paham? Jadi yang berhubungan dengan waktu pakai kalimat mata. Udah jelas semua ini tahu. Mata tazawwad, kapan nikah? Masa nikah hari ini kan enggak mata. Mungkin Allah udah nikah, ente belum nikah nanti. Pakai mata. Paham itu? Jadi enggak mau nikah. Harus enggak usah pakai mata. Wa ayyana. Dan berikutnya ayyana. Paham? Nah, ente menikah pun janganlah cari terlalu ganteng. Nanti dikira ente pakai pelet. Mak ganteng ah. Padahal buruk Zulfa tu. Pakai pelet kayak ini. Jangan pula terlalu jelek. Nanti bawa kondangan malu pula. Malu aku kondangan. Siapa adik Usman Gadri? Laki aku buruk benar. Tak jadi ini. Yang sedang-sedang saja. Faham? Yang penting kesolehannya. Cari yang istiqomah, soleh, alim, sederhana. Faham? Sederhana itu. Kalau sudah alim beragama, yang awalnya jelek jadi ganteng. Yang awalnya jelek jadi ganteng, bercahaya. Ente tahu Ustaz Abdul Somad? Benar, tahu kan? Jujur aja, menurut ente ganteng gak beliau itu? Enggak. Ini beliau sendiri yang ngomong. Bukan anak jelek, enggak. Enggak. Tapi kenapa banyak yang ngefans sama beliau? Fotonya dipasang di rumah-rumah, dicintai masyarakat. Karena kesolehan. Kesolehannya. Subhanallah. Untung saya Abdul Somad enggak mau poligami. Kalau enggak, satu Indonesia mau sama beliau. Ya kan, itu kesolehan. Jelek jadi kan ganteng. Orang suka, senang. Apalagi yang sederhana. Cari yang sederhana. Ente juga jadi yang sederhana. Oh kakanda, maukah kau hidup bersamaku dari awal? Dimulai dari nol. Mau adinda? Emang ada Khabib zaman sekarang mau mulai dari nol lagi? Ada banyak, di pom bensin ada. Pak, dimulai dari nol ya. Kan gitu pom bensin. Pem. Ada ustaz lagi ngajar pertanyaannya gini. Ustaz, bolehkah saya bermakmum pada Anda, berimam pada Anda? Ustaz yang jawab. Mohon maaf, saya sudah ada makmum. So sweet. Yang perempuan nih gatal juga. Makmum kan lebih banyak makin afdol, Ustaz, gitu deh. Makmum makin banyak makin afdol, gitu deh. Untung enggak ada binian di sini. Itu ya, Buyan aja biar enggak ngantuk. Ayana, kembali ke kitab. Ya, emang risiko nikah sama ustaz gitu. Risiko. Ya tetap walaupun mau anu harus ada aturannya, ya kan? Izin dulu sama bini pertama. Walaupun enggak dianjurkan izin dengan bini pertama. Ini kan direkam nih. Dengar. Walaupun enggak diharuskan izin dengan istri pertama, ya harus izin dengan istri pertama biar enggak ribut. Harus ada surat tertulis dalam peraturan undang-undang, ya kan? Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Syah Zulfa binti ini, siapa nama bayinya? Binti Su'eb, menyatakan saya ridho nikahi lagi sama laki saya bini doang. Ikhlas. Pak. Ditanya sama hakim, "Ya Zulfa, apakah kamu rela diduakan sama suami kamu?" "Rela, Ustaz." Kaya. Paham? Terus izin. Udah ayana. Buyonnya. Yutlabu biha ta'inuz zaman. Ayana ini digunakan untuk menentukan zaman. Al-mustaqbal. Yang akan datang. Khosotan khususnya. Jadi ayana ini beda sama mata. Kalau mata sama-sama digunakan untuk waktu, tapi mata bisa digunakan yang telah lalu, bisa digunakan yang akan datang. Tapi kalau ayana hanya khusus untuk yang akan datang. Karena udah nikah, ada orang bilang, "Ayana tazawwajta ya Habib." Kapan ini ngomong? Salah. Ayana untuk yang akan datang. Karena udah. Paham ente? Jadi dia nanya anak untuk yang berikutnya. Lain lagi. Itu beda. Ini kalau ayana hanya khusus untuk yang akan datang. Dan catatan yang berikutnya, watakunu fi maudhi tahwil, ayana ini hanya digunakan untuk perkara yang besar. Suatu perkara yang besar. Ya. Kama tustakmalu fi ghairihi, sebagaimana juga digunakan di dalam selain tahwil juga katanya. Kama huwa zahirun kalamunha ka'an yukol, seperti kata gini. Ayana tanam, kapan kamu tidur? Dia taliknya, wal jawab, ba'da sikti saat. Setelah 6 jam lagi. 6 jam ini kan besar kan? Oh lama lagi dia tidur nih. Nah, boleh pakai ayah. Ayana. Qaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alu ayana yaumal qiyamah. Manusia itu bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Hari kiamat nanti yang akan datang. Dan juga perkara yang besar hari kiamat. Paham itu? Jadi ayana hanya digunakan untuk dua. Satu, perkara yang akan datang. Dua, perkara yang besar. Orang tua ente pulang haji, kan besar. Paham ini? Mau liburan. Ayana yaumal utlah, kapan datangnya hari utlah tersebut? Kok ente pakai ayana, enggak mata? Menurut saya, utlah adalah hari kebesaran. Iya kan? Santri senang semua kan pulang kan? Kayak ayana boleh. Paham ini? Itu ayana. Berikutnya, kaifa. Ini mudah semua ini. Kita percepat saja. Kaifa itu yutlabu biha ta'yinul hal, dipakai untuk menunjukkan arti keadaan. Sama seperti ma faedah yang terakhir. Kaifa anta, bagaimana kamu ini? Bagaimana keadaanmu? Faham? Kaifa haluka. Nah, hanya ta'yinul hal, keadaan, digunakan untuk ta'yinul hal, keadaan. Wa aina yutlabu biha ta'yinul makan. Aina itu digunakan untuk menentukan tempat. Aina tadhhab? Di mana engkau akan pergi? Bukan fiin. Aina itu udah artinya di mana. Tambah fi lagi sama beberapa santriwati. Fi aina, di mana? Enggak perlu pakai fi, cukup aina. Paham? Aina nata'allam ya ustaz? Di mana kita belajar ustaz? Fiin nata'allam sa? Fiin. Pakai aina, cukup aina. Yutlabu biha ta'yinul makan. Anna, banyak juga ini istifham. Berikutnya anna. Anna banyak artinya. Satu, bimakna kaifa, bisa digunakan untuk kaifa. Tapi dengan catatan, lihat ta'liknya nomor 15. Wajib an yakuna ba'daha fi'lun. Wajib kalau kita, kalau anna untuk menunjukkan arti kaifa, maka wajib setelah anna itu berupa fi'il. Tidak boleh isim. Kalau anna menunjukkan arti kaifa ya. La farqa bainal madi wa ghairihi. Tidak ada bedanya fi'il tersebut, baik pakai fi'il madi atau pakai fi'il mudhari. Contohnya yang menggunakan fi'il madi, fa'atau harthakum anna syi'tum. Syi'tum fi'il ma, maka datangkanlah hasil panen kalian tersebut, terserah kalian. Ya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun datangnya, bagaimanapun keadaannya, tetap datangkan. Anna di sini menggunakan arti kaifa. Setelahnya harus pakai syi'tum di sini fi'il madhi. Fi'il mudhari itu contoh yang di atas. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk ini setelah matinya? Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk ini setelah mati? Pakai anna di sini bi makna kaifa. Karena anna bi makna kaifa, maka harus setelah anna itu berupa fi'il, baik dia itu fi'il madhi ataupun berupa fi'il mudhari. Paham? Mudah enggak? Mudah kan? Ada enggak paham? Paham semua? Ya, mudah semua. Cuman gini-gini ya. Berikutnya, min aina. Kalau min aina ada, dari mana? Fi aina jarang, enggak ada. Min aina, dari mana? Wa bimana min aina? Nahu qaulhi ta'ala. Allah SWT berfirman, ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana makanan kamu ini? Di Siti Maryam itu dikurung di suatu tempat dalam surah Al-Quran itu oleh Imran. Tapi Imran bingung. Siti Maryam ini walaupun dikurung, ketika musim dingin datang makanan musim dingin, ketika musim panas datang makanan musim panas. Padahal di dalam ruangan itu tidak ada dapur, tidak ada yang masak. Siti Maryam masih kecil umuran kalian. Paham ini? Tapi diturunkan apa namanya? Diturunkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imran itu bertanya, bapak angkatnya, bukan Ali Imran ya, bukan, lain lagi ini. Imran bertanya kepada Siti Maryam ini, "Dari mana kamu dapat makanan ini? Padahal aku enggak pernah mengirimkan kamu makanan." Anna lakiha hadza. Dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Faham? Ya ayuhat talibat. Anna lakunna hadhihi ta'am. Dari mana kamu dapat makanan ini? Paham? Dari beli kah? Dari ngasih kah? Atau kawannya dapat paket? Nanti cungkil mari kan? Iya. Kan ada santri gitu. Pelitnya minta ampun. Makannya itu ya udah malam baru. Apa? Iya, masuk enam hari dikunci gemboknya 7 lapis. 1 2 3 4 5 6 7. Dia makannya malam-malam. Pernah santri di kawanan itu, Al-Jufri kalau saya. Al-Jufri ini katanya sih bahir katanya. Allah alam benar apa tidak. Malam-malam Jalwa itu kan 3 tingkat tanya. Dia paling pojok tutup pakai handuk namanya. Makanya diam-diam. Ketak. Betul-betul luar biasa bahilnya. Kita tahu kalau dia kalau malam itu makannya yang lembut-lembut, yang enggak bunyi roti gitu ya. Kalau yang ribut kayak keripik, ini biskuit, tuh kapan makannya? Ketika mandi. Ya, ketika mandi. Masuk kamar mandi, makan. Sambil mandi sambil bawa kue. Luar biasa itu orang. Ada seperti itu di sini. Katanya, wallah alam benar apa tidak, dulu ada. Ya. Nah, itu ya. Ya Maryam anna laki hadza. Berikutnya wa bi makna mata. Anna bisa digunakan untuk bi makna mata. Contohnya ini, anna takunu ziyaratan Nil. Kapan Sungai Nil ini bertambah? Kapan Sungai Nil ini naik? Ya Ustaz, anna ji'tum ila hadzal ma'had, kapan kamu akan datang ke pondok ini? Paham? Jadi anna bisa untuk bi makna kaifa, bisa untuk bi makna min aina, bisa untuk bi makna mata. Jadi tiga aja ya, anna ya. Tuh, bi makna kaifa, min aina juga mata. Berikutnya kam. Terakhir ini, kam. Wa kam yutlabu biha ta'yinu adadin mubham. Kam itu digunakan untuk menentukan, menunjukkan ada jumlah yang tidak ketahuan. Yang tidak ketahuan itu pakai kam. Jumlah yang tidak ketahuan. Hei, berapa jumlah kue yang ada di piring ini? Siapa yang buat tadi? Yang ngantar siapa? Nih, berapa jumlahnya? Nanti yang buat kan tidak tahu. Dihitung dong. Tidak tahu kan? Kan jumlah, berapa jumlahnya? Pakai kam. Paham? Pakai huruf. Jelas. Mana tadi? Nah, itu ya. Contoh kam labitum. Berapa kau pakai? Berapa engkau memakainya? Lihat. Nanti pakai baju berapa lapis? Kayak gitu. Tahu ini. Masih mikir dulu kan? Jilbab, cadar, baju, gamis. Gamis dua lembar. Habis itu duster, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya menunjukkan jumlah yang tidak ketahuan. Wa'ai. Oh bukanlah. Labis temu berapa hari engkau tinggal? Ya. Berapa hari engkau tinggal? Pokoknya kam ini digunakan untuk menunjukkan jumlah yang mubham, yang tidak ketahuan. Wa'ai. Ai itu digunakan yutlabu biha tamyiz ahadil mutasyarikain. Digunakan untuk tamyiz, membedakan ahad mutasyarikain, salah satu dari dua perkara. Fi amrin ya umuhuma, dalam mutasyarikain dua serikat. Fi amrin ya umuhuma, dalam satu perkara yang mencakup keduanya. Jadi ada dua, A dan B. Ada satu perkara kena kedua perkara ini, A B ini sama-sama kita tentukan mana yang layak, A atau B. Pakai I. Apa maksudnya Beb? Langsung lihat contohnya. Ayul fariqaini khairum maqama. Mana di antara dua kelompok ini yang paling bagus makomnya? Ada kelompok A, kelompok B. Dua-duanya sama-sama bagus. Mana yang paling bagus di antara keduanya? Pakai kalimat I. Faham? Misalnya gini, ayyuhuma syatir, mana yang paling pintar, Muhammad apa Abdullah? Muhammad Abdullah sama-sama pintar. Fi amrin ya ummu huma, perkara yang dua-duanya kena itu pintar, sama-sama pintar. Cuman kita harus membedakan di antara yang kedua ini mana yang paling pintar. Pakai huruf ai. Paham ente? Ya. Wa yus'alu biha, dan terkadang ditanyakan juga dengan kalimat itu, aniz zaman, daripada zaman, makan, tempat, hal, wal adat, wal aqil, wa ghairihi, adat, jumlah, aqil yang berakal, dan selainnya, hasbama tudhaf ilaih, tergantung kalimat yang disandarkan dengan huruf ai tersebut. Ya. Seperti itu contohnya. Uminhu qawluhu ta'ala. Contohnya firman Allah SWT, hikatan an Sulaiman alaihissalam, hikayat cerita dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ayyukum ya'tini bi arsyha, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku kerajaannya? Siapa? Perempuan Nabi Sulaiman? Ratu Bilqis. Siapa yang bisa mendatangkan? Nah, ya kan? Ayyukum di situ tidak ada tamyiz bi ahadin mutasyarikain. Faham ini? Tidak, ah? Nah, tapi di situ menunjukkan arti makan, tempatnya itu. Ayyukum. Siapa? Faham? Paham enggak? Gampang itu aja. Istifham tinggal ente hafal saja, selesai. Wa qad takhruju alfadzul istifham an ma'naha al-asli, dan terkadang lafaz-lafaz istifham itu yang sudah kita pelajari, hamzah, hal, kam, apa lagi? Anna, man, ma, ayu, dan selainnya. Yang sudah kita belajar itu terkadang keluar dari makna aslinya lima'anin ukhra kepada makna-makna yang lain. Kita sudah pelajari anna itu hanya tiga, bima'na kaifa, bima'na min aina, bima'na mata. Kita sudah pelajari kam itu yutlabu biha ta'in adat mubham. Tapi terkadang mereka itu keluar dari makna aslinya. Min siyakil kalam, tergantung daripada siyakul kalam. Tapi ini tidak banyak, sedikit saja. Paham ini? Kebanyakan tetap huruf-huruf istifham mengikuti makna aslinya. Pertama, kata taswiyah, penyamaan. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum. Pakai hamzah. Hamzah itu kan cuma idrakul mufrad atau idrakul nisbah, selesai. Ya. Harus ada mu'adil kalau idrakul mufrad. Kalau idrakul nisbah tidak ada mu'adil. Itu enggak ada mufrad, enggak ada nisbah juga enggak ada. Mana jumlahnya enggak ada. Mufrad juga enggak ada. Siapa yang disebutkan namanya di sini? Ah, di sini menunjukkan arti tasmiyah. Walaupun sawaun alaihim, sama bagi mereka itu. A'anzar tahum, kau kasih tahu atau tidak kau kasih tahu mereka? Sama aja. Enggak bakalan berubah. Tasmiyah. Mau dikasih tahu, mau enggak dikasih tahu, hukumnya sama. Wanahi. Hal bimakna nahi. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Wan nafi menafikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, apakah ada balasan kebaikan itu selain kebaikan? Hal di sini bimakna nafi. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hal tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nanti buat baik, ya balasannya baik. Ya. Wal inkar, hamzah bimakna inkar. Ada hamzah untuk inkar. Tidak ada. Nah, ini berarti keluar dari makna asli. Aghairallahi tad'un. Apakah selain Allah engkau doa? Mengingkari. Mana? Emang bisa kita berdoa selain Allah Subhanahu wa taala? Faham? Tidak ada. Kita doa sama pocong, sama genderuwo, sama bawah pokok, pokok beringin. Ditulis namanya. Apa? Buat lingkaran I love you. Dita love Dota. Hai kau penghuni pohon, semoga dengan ditulisnya namaku di pohon ini, semoga cintaku kepada Dita kekal dengan kekalnya pohon ini. Besok pohonnya ditepawangin. Nah, kayak ini Jabal Rohmah itu lucu. Jabal Rohmah itu adalah tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi ketika turun dari surga, Nabi Adam diturunkan di di Hijaz, Siti Hawa diturunkan di India. Tidak ada manusia kecuali berdua. Keliling dunia berusaha mencari. Ya, Sayyidina Adam mencari Siti Hawa, Siti Hawa pun berkeliling mencari Adam. Adam, where are you? Hawa, where are you? I need you now. Cari, ya kan? Nabi Adam semua bahasa bisa. Wa 'allama Adam al-asma'a. Semua bahasa Nabi Adam bisa. Mana kita tahu waktu itu beliau berbicara bahasa apa, ya kan? Keliling-keliling-keliling bertahun-tahun itu nyari, berkeliling ini ketemulah di Jabal Rohmah. Ketemu so sweet Nabi Adam berpelukan. Paham ini? Akhirnya yang naik haji, yang umroh, ketika naik ke Jabal Rohmah, bukannya berdoa, buang foto. Ya. Loh, bu, kok buang foto? Ini foto anak saya. Namanya Siti Zulfa. Mudah-mudahan dibuang di sini ketemu jodohnya. Ya, seperti bertemunya Adam dan Siti Hawa. Ternyata yang nemuin foto Zulfa itu orang Afrika Selatan. Hai papa, halo papa. Naniho Zulfahe Indonesia tuh. Bahasa Afrika. Pergi ke Indonesia dicari ketemu orang Afrika. Mau ente? Hah? Orang Afrika Selatan gantung bule, mancung, jamaah Al-Habsyi marganya. Enggak mau dia. Enggak semua orang Afrika itu hitam, bukan, enggak semuanya. Nah, itu jangan mikir itu. Barangkali ada mahasiswa Indonesia dapat beasiswa belajar di Afrika Selatan. Kebetulan naik haji. Nah, nanti mikirnya yang aneh-aneh. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin abda? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mencukupkan hamba-hambanya? Ya. Nomor 4, wal amar, perintah. Hal, fahal antum muntahun? Ai intahu. Ya, maka apakah kalian sudah selesai? Maksudnya Allah nyuruh kita selesai. Intahu, selesailah kalian semua. Amar di situ. Hal di situ menunjukkan arti amar, perintah. Nahu aslamtum? Apakah kalian masuk Islam? Maksudnya aslimu, masuk Islamlah kalian. Hamzahnya di situ bi makna amar. Bisa, bisa. Misalnya gini, orang tua dia bilang, ente udah izin apa belum? Maksudnya orang tuanya nyuruh izin, ini kan gitu. Nah, pertanyaan bimaknal amr. Wa nahi, bisa juga bimakna nahi. Contohnya, atakhsyawnahum, apakah kau takut kepada mereka? Fa Allah wa haqqu an takhsyaw, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kalian takut. Atakhsyawnahum di situ hamzahnya bimakna nahi. Jangan kau takut kepada mereka. Karena Allah yang lebih berhak kalian takut. Tukidi. Faham? Tuh, ya. Jadi hamzah itu makna nahi. Wa taswik. Arti taswik, rindu. Hal adulukum. Bukan rindu. Apa taswik syauka, memberi semangat. Hal adulukum ala tijarah dinujikum min adzamin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah, kepada bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu taala. Hal itu sebagai anjuran, ya. Taswik, menganjurkan orang. Wa ta'zim, contohnya man dzalladzi yasra'u indahu illa bi idzni. Ta'zim, man di situ lita'im. Man yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan bertanya itu. Jelas yang memberi syafaat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqir, ahadzalladzi madah tahu katsira? Apakah ini yang kau puji, yang kau puji sering kali? Ini orangnya. Ya Allah, jeleknya. Ya. Kan kadang kita kering gitu. Oh, ini orang yang dia bangga-banggain. Dia bertanya pakai kalimat hamzah, tapi hamzah sini bermakna tahdir malhamiyat. Oh, ini orang yang kamu bangga-banggain nih. Ternyata orangnya kayak gini ya. Ya, dari nadanya aja udah ketahuan. Tahgir, meremehkan. Paham? Paham enggak? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.